Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung khataman Quran dulu pemirsa hari ini supaya gak kelewat kayak kemarin. Kita masuk ayat 12 dan kita baca satu halaman deh hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ini hari penuh berkah buat kita semua. Kita khatamannya sudah sampai surah An-Nisa ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Fa'in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyatin yusina biha awdain. Walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Fa'in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ wasiyatan minallah wallahu alimun halim tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم. Pemirsa, alhamdulillah pagi-pagi kita sudah membaca ayat suci Al-Quran. Hari ini kita masih akan meneruskan bagaimana kemudian langkah menuju 4 triliun ini tercapai. Kalau tidak di breakdown, maka saudara tidak akan pernah berpikir ini bisa tercapai. Apalagi saudara kemudian tidak melangkah. Ketika kemudian saudara membreakdown dan saudara melangkah, ternyata saudara bisa punya apa yang kemudian saudara mau kerjakan. Subhanallah. Kita lihat. Bagaimana seorang Yusuf Mansur yang tidak punya pengalaman bisnis, tidak punya usaha yang signifikan untuk mengatakan ini berbasis 4 triliun. Berobsesi 4 triliun. Lalu kemudian bisa mengatakan ini punya potensi bisnis 4 triliun. Dari mana caranya? Because I'm thinking. Because I think. Karena saya berpikir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mengamati gitu. Ya. Persis. Allah mendorong kita semua untuk berpikir, toh. Ada 300 rumah. Oke. Di satu komplek perumahan. Andai saudara mau berpikir sedikit saja. Ini kan orang pasti akan beli beras. Kalau ada yang bisa nganterin beras langsung ke rumah-rumah orang-orang ini, tetangga kanan kiri saya di satu komplek ini, tentu mereka akan berterima kasih tanpa ada cas tambahan. Disiplin kita kemudian ngantarnya. Ada sebagian lagi yang berpikir, pasti orang-orang ini akan beli pulsa. Kemana mereka kemudian melangkah? Bagaimana kalau kemudian saya bikinkan stiker? Jadikan handphone itu ibadah. Butuh pulsa, hubungi kami. Misalkan seperti itu. saudara akan berpikir 300 rumah ini adalah pasangan-pasangan muda punya anak yang usia 2 sampai 10 tahun. Oh, kalau gitu kita bikin TK langsung di dalam. Kalau Anda berpikir Anda bisa, amati dulu sekeliling Anda. Modal yang saudara sudah punya, yang Allah berikan selain dulu kita belajar tentang semua orang bisa menjadi pengusaha adalah apa? Sekeliling Anda. Di samping kanan kiri Anda, depan dan belakang Anda, itulah modal Anda semua. Ketika saya kemudian mengamati diri saya. Oh, ada 150 buku. Iya. Terus, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Dia ada 500 kota dan kabupaten. Oke. Terus, buku yang sudah beredar 40-50 buku. 100 ribu eksemplar tiap bukunya. Berarti ada 4-5 juta orang yang sudah mengenal saya. Di luar saudara-saudara para pemirsa semua yang dirahmati Allah. Ini adalah modal yang Allah berikan buat saya. Melangkah menuju pada 4 triliun. Silakan. Yang mau lewat, lewat dulu. Sulit tidak membidik 4-5 juta pembeli buku baru saya? Sulit tidak membidik 4-5 juta orang yang mau membeli produk-produk dari Yusuf Mansur? Nih, kita bercanda pemirsa ya. Jangan sampai kemudian kayak saya campaign pengen punya duit 4 triliun. No. I'm teaching you. Saya mengajar saudara semua. And teaching me. Dia sudah mengajar saya juga. Insya Allah siapa tahu saya jadi tambah semangat nih. Bukan cuma punya 3 triliun di atas kertas, tapi benar-benar punya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sih, lihat. Saya mulai nih berpikir, bagaimana kalau saya bidik 4 juta members. 4 juta buyers. Pembeli. Pelanggan. Supaya bisa nih nyampe 4 triliun. Saudara akan mikir nih, do 4 juta orang, apa nggak kebanyakan tuh kan? Saya tuh nggak demen tuh ya, pakai kalimat-kalimat yang membuat kita jadi tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin, tidak cocok, tidak kuat, tidak nyampe, nggak demen tuh saya. Oh, kenyataan kok, udah 4-5 juta orang udah pada beli buku saya, di antaranya saudara-saudara toh, ya dong? Sementara saudara masih beli lewat mana? Lewat toko-toko buku kan? Yang tersebar di seantero tanah air. Alhamdulillah menjadi roda ekonomi yang luar biasa sekali. Cuman saya ngambil kertas gitu. Saya ngambil kertas, saya tulis. Bagaimana kalau kemudian 4 juta members ini kita ambil. Kita jadikan ini kemudian pasar potensial. Karena sudah kenal dengan Yusuf Mansur. Lalu saya bikinlah steppingnya. Steppingnya ini penting, stepping ini penting saudara. Saya bikin misalkan belanjanya setiap orang itu 200 ribu. Per tahun. Masuk akal tak? Kita bicara per tahun lah. Yakin saya, kalau sudah saya breakdown begini, ente jadi enteng nih punya pikiran. Oh iya ya, gak ada yang sulit ya ternyata ya. Dan kita buktiin nih. Kita coba jalanin pelan-pelan. Insya Allah. 200 ribu per tahun. Nilai belanja orang dari 4 juta orang ini. 200 ribu per tahun itu sebenarnya kalau dibagi 12. Kira-kira 20 ribu rupiah lah per bulan anggaran buat beli CD, DVD, buku, sendal yang saya pakai. Ngartis banget sih, Seth. Sendal aja dijual. Ya ini bukan masalah ngartis, nggak ngartis, ini masalah peluang. Emang ente gak mau nih pakai jas yang kayak aneh punya? Ya elah, kita bikin dong, iya gak? Kalau jas, pakaian tuh bisnisnya apa namanya? Distro. Ada bisnis distro. Ada bisnis distro. Distronya tadi tuh meliputi payung, betul gak? Payung saudara, payung yang kalau dibuka, jeng, ada 12 sisi. Begitu payung dibuka, jeng, ada 8 sisi. Setiap sisinya ada hadis tentang keutamaan duha. Mantap. Ada sendal yang kalau dipakai ada tulisannya, udah duha belum? Kira-kira begitulah. Namanya gue lagi ngomong ini mah. Masuk akal lah kira-kira nih kalau kita budgetin 20 ribu anggaran orang belanja tuh tiap bulan. Lalu apa yang saudara lihat dengan target 4 juta customers, 200 ribu per tahun? Ternyata per tahun itu saudara, 800 miliar rupiah. Satu tahun. Kita kejar dalam waktu 5 tahun. Berapa di sini? 4 triliun. Sampai sini masih puyeng? Kalau masih puyeng kita jabarin lagi. Dari mana Ustadz bisa dapat 4 juta orang? Gitu tuh ya. Kan kalau dulu ser tuh nyarinya yang susah aja gitu. 4 juta ini susah bos. Kalau ente cuma membidik pasar Depok. Makhluknya aja ya yang bisa belanja buku segala macam nggak mungkin sampai 4 juta. Kalau anda cuma membidik namanya Tangerang susah lah. Tapi saudara membidik 4 juta orang ini ke berapa? Ke 500 kota di tanah air. Oke lah, kita nggak muluk-muluk, jangan 500 kota. 1/5 kita ambil dari seluruh wilayah Indonesia, yakni 100 kota. Tahu angkanya berapa ketika 4 juta dibagi 100 kota? Itu cuma 40 ribu bos. Artinya satu Depok, satu Tangerang, satu Pontianak, satu Makassar, satu Cirebon. Ini kita mencari satu kota cuma 40 ribu pembeli buku-bukunya Yusuf Mansur, CD-CD-nya Yusuf Mansur, produk jilbab kita, produk buku apa namanya, manasik haji kita, dan semuanya. 40 ribu satu kota. Lebih cair lagi ketika kemudian produk yang kita luncurin 100. Kalau 100 produk yang kita luncurin, kita bagi lagi nih 100. Berarti per produk cuma nyari berapa? Nyari berapa pembeli? Subhanallah, cuma nyari 400 orang yang bisa beli. Masa sih satu kota, kita ngeluncurin jilbab khusus kita punya, dipakai sama istri saya dan dipakai sama istri-istrinya para ustadz. Kita nggak bisa nih dapat pembeli 400 satu kota. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Asal mau benar-benar bergerak, jualan, dagangannya ada. Kalau sudah kelihatan actionnya, maka kelihatan sekali. Dream, it's not dream. Mimpi bukan mimpi. Will come true. Dia akan jadi kenyataan. Silakan. Seru nih pemirsa, seru. Ketika kemudian kita sudah berpikir, kita akan tampak sekali bahwa gak ada yang muskil memang. Insya Allah. Itulah luar biasanya Allah menganugerahkan kepada kita pikiran. Lihat. Bagaimana mencapai 4 triliun itu? Kita bidik 4 juta members, 4 juta buyers, 4 juta pembeli, 4 juta pelanggan. 4 juta ini kalau kita anggarin setiap orangnya 200 ribu rupiah per tahun. Anggaran belanjanya maka 20 ribu lah kurang lebih per bulan. Insya Allah lah bisa orang ini. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke? Kita belum bikin loh usaha bersama. Ya judulnya misalkan daging halal. Sekarang ente beli sapi tuh mesti hati-hati loh. Itu sapi misalkan impor dari mana kita gak ngerti. Dikasih apa namanya bir lah, dikasih apalah. Betul gak? Hati-hati. Terus itu kan peluang gitu loh. Peluang kita butuh nih pemotongan daging muslim. Belum bicara daging, belum bicara ayam. Kita baru bicara buku. Orang beli buku anggarannya, orang beli CD anggarannya sebulan 20 ribu. Insya Allah dah. 4 juta susah Ustadz? Susah kalau satu kota namanya Depok, Tangerang dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau 100 kota jadi enteng. 100 kota itu jadi cuma nyari 40 ribu. Nih, 40 ribu pembeli. 40 ribu pembeli tidak satu produk. Tapi 100 produk, istilah buku mah 100 judul. Ada yang gak butuh utang karena gak punya utang. Tapi dia butuh panduan bagaimana memiliki anak keturunan. Ah, dia beli itu anak keturunan. Ada yang bilang, saya sudah punya anak turunan. Tapi saya butuh buku yang memandu saya supaya saya punya anak turunan menjadi hafiz, hafizo. Ah, beli lagi buku yang lain. Lalu kemudian ada yang bilang, saya mah belum mikirin anak dulu nih, Ustaz. Sebab belum punya jodoh. Ah, kita bikin buku. Judulnya Berburu Jodoh, Berburu Pangeran. Berburu Bidadari. Dalam 1x24 jam. Ah, itu dia. Judulnya kurang seru kalau cuma berburu jodoh. Nggak ada yang beli. Tapi kalau dijudulin berburu jodoh 1x24 jam. Oh, kan main. Isinya tip dan trik. Bagaimana dalam 1x24 jam dapat tuh jodoh? Iya kan? Bagaimana isinya? Ya beli dong. Kebetulan belum ada juga bukunya. Insya Allah kita bikin dulu. Ini contoh, contoh, contoh. 40 ribu orang ini ke 100 produk. Sehingga setiap produk hanya butuh mencari pembeli 400 orang. Hebatnya saudara, saya kan tidak dalam satu malam. Ini juga yang membedakan antara khayalan dengan impian. Saudara menghayal besok utang bakalan lunas. Nggak mungkin bos. Secara hitungan matematika manusia, walaupun secara Allah mungkin, saudara harus ada stepping stone-nya. Besok bagaimana? Terimain aja dulu nasib. Bakal dipenjarain, ya sudah. Saudara bangun saja motivasi. Insya Allah, nanti Anda terusin lagi riadonya dalam penjara. Nggak masalah juga. Dan memang begitu. Emang begitu. Ada stepping stone-nya. Lihat. 400 tidak dalam satu hari, tapi dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Sehingga satu hari berapa? Kalau 400 orang target pembeli, target member, target buyer, ya, target pembeli, target pelanggan, tidak di-achieve dalam one day, one night, tapi dalam one year, satu tahun. Sedangkan satu tahun ada 365 hari. Kira-kira kita cuma nyari satu pembeli satu hari. Satu kotak, satu produk. Kalau sampai tidak tereksekusi juga, ya jangan dagang deh. Tinggal persoalan adalah, bagaimana saya menjangkau 100 kota? Bagaimana saya menjangkau 100 kota? Inilah lagi Allah menganugerahkan kepada kita, bukan cuma berpikir, tapi saya, kita semua punya sahabat, punya teman, punya relasi, punya murid, punya follower, punya fans di fanspage-nya, ya. Ini yang disebut dengan network. Manfaatin network yang ada. Kenapa kemarin dulu saya bilang, saya yakin 4 triliun ini akan bisa tercapai dengan bantuan Allah dan bantuan Anda di sini nih. 100 kota, saya perlu 100 agen besar. Kira-kira begitu. Hah? Mau ngambil ujung pandang? Ayo siapa? Mau ngambil Riau? Ayo siapa? Nih, ke sini nih. www.bukuyusufmansur.com. Silakan klik di www.bukuyusufmansur.com. Saudara daftar menjadi agen saya untuk seluruh kota. Sekarang mungkin sistem peragenan masih kita develop, masih kita sempurnakan, tapi kira-kira inilah yang dimaksud dengan tindakan. Saya pun menciptakan gerakan atas izin Allah. Ada webnya, www.sejutayusufmansur.com. Silakan saudara masuk ke dua web ini dan saudara temukan betapa saudara kemudian bisa menjadi bagian yang saya sebut. Ini rizki bukan cuma halal dan berkah, tapi rizki ini adalah menjadi rizki bersama. Terima kasih saudara, akhirnya saya tuntas juga membahas tentang persoalan 4 triliun. Insya Allah saudara sudah tidak lagi punya kesulitan membreakdown saudara punya rencana, saudara punya impian. Apa sih langkahnya misalkan, breakdownnya apa? Untuk saudara yang pengen punya anak ke UI, langkahnya ya abis lulus SD kemana? SMP. Abis SMP? SMA. Abis SMA? Kuliah. Finish. Nyampe step itu. Insya Allah saudara. Dream, pray, and action. Bermimpilah. Bawa itu kepada Allah SWT menjadi doa dan ibadah. And action. Do an action. Lakukan gerakan. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara saya tunggu ya biodata saudara semua. Login ke www.bukuyusufmansur.com atau ke www.sejutayusufmansur.com, isi data biodata saudara sehingga saudaralah ajen-ajen menuju 4 triliun ini. Insyaallah kita koreksi menjadi 10,7 triliun dengan apa? Dengan produknya itu bukan cuma produk Yusuf Mansur, tapi produk saudara yang dititipkan kepada Yusuf Mansur. Allahumma sholli ala Muhammad indawama. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.